Halo pemirsa, selamat datang di channel Leo Sayoga. Kali ini kami akan kembali memberikan tips ramuan sehat ala Dr. Zaidul Akbar. Resep ini berguna untuk memperlancar haid. Bagi kalian yang sudah berbulan-bulan tidak haid atau darah haid keluar sedikit-sedikit, kalian bisa mencoba cara ini. Karena yang perlu kalian ketahui, jika jadwal haid kalian tidak teratur, maka kalian harus mulai waspada. Karena mungkin saja ada penyakit serius yang sedang kalian derita. Namun sebelum kami lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa tekan pula tombol lonceng yang ada di sampingnya, agar Anda lah yang pertama kali tahu jika ada update video terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Berikut cara membuat ramuan sehat Rasulullah ala Dr. Zaidul Akbar untuk memperlancar menstruasi. Hal pertama yang kita siapkan adalah asam jawa secukupnya dan juga kayu manis. Sebuah studi tahun 2014 menemukan ramuan kayu manis itu dapat mengatur siklus menstruasi serta menjadi pilihan pengobatan yang efektif untuk wanita dengan PCOS. Dan kalian juga bisa mengatasi rasa tidak nyaman saat premenstruasi, hal yang selalu menjadi musuh wanita. Lalu, kita masukkan keduanya ke dalam panci dan campurkan dengan air kurang lebih 300 ml atau kalian bisa menyesuaikan sesuai keinginan kalian. Setelah itu, kita masak hingga air menjadi mendidih. Selama menunggu air mendidih, kita siapkan satu ruas jahe dan kita kupas, lalu kita geprek. Ada berbagai manfaat jahe untuk mengatasi gangguan menstruasi. Beberapa penelitian mengklaim bahwa konsumsi jahe dapat menurunkan risiko kehilangan darah yang berlebihan. Di sisi lain, kalian juga bisa meningkatkan suasana hati serta membantu mengatur siklus menstruasi dengan tepat. Setelah kita geprek, lalu kita sisihkan. Dan kita siapkan kunyit kurang lebih sekitar ukuran 2 jari kelingking. Lalu kita kupas. Wanita yang sedang haid biasanya mengalami berbagai gejala yang kurang nyaman. Mulai dari sembelit, kram perut, pusing, sampai perubahan suasana hati. Untuk mengatasi berbagai gangguan yang dirasakan saat wanita menstruasi, kunyit bisa menjadi jawabannya. Kunyit pun akan memicu haid secara aman dan alamiah karena makanan super ini dikenal sebagai sumber estrogen yang baik bagi wanita haid. Kita masukkan kunyit dan jahe tadi ke dalam air rebusan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita matikan api. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas dan pisahkan dengan rempah-rempahnya. Dan setelah agak hangat, bisa ditambahkan madu secukupnya. Atau jika kalian suka, bisa tambahkan air dari jeruk nipis agar lebih segar. Tambahkan madu dan jeruk nipis pada saat air menjadi hangat, bukan pada saat air masih panas. Segera minum ramuan ini dan ramuan ini bisa kalian konsumsi secara rutin untuk hasil yang maksimal tanpa khawatir akan adanya efek samping. Ramuan ini juga salah satu juru sehat Rasulullah ala Dr. Zaidul Akbar. Banyak yang sudah membuktikan keampuhannya. Bahkan bagi kalian yang sudah berbulan-bulan tidak haid, insya Allah akan langsung lancar ketika mengkonsumsi ramuan ini. Sekian tips dan informasi dari kami, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.